sabar ya dulu jemaah. Nang di masjid Habib Hadal bersabar-sabar juga dulu pada kawal lagi turun. Nah. Doakan aja mudah-mudahan artinya napa? Siga minta. Beginian ingin mendoakan jalan-jalan artis-artis nama Jakarta itu mendoakan juga kabarnya apa jalan anu sakit lagi iya jalan ya anu jalan anu saya doain aja jam mudah-mudahan aman sehat panjang umur supaya sempat ya sempat mengaji hitungin dan kita tahu apa pahamannya. Wastiqbal qiblah awisid bahuha bibaulin Allah isin nunggarnya ilim dan pulang dosa kemaluan bahera atau bakame dihadapkan kemaluan ke kiblat atau di membelakangi kiblat berdosa juga lamun kadada badinding jadi lamun dalam jamban artinya atau di dalam tempat yang disediakan kesan bahera bakame itu kan tidak pada demi salah menghadap kiblat membelakangi kiblat ini kan ada dinding-dindingan kayak di pantang aja tadi hutan cor menghadap kiblat berdiri pula buat bahera sekali keluar tahinya 5 pon ujar kahinya cuk napa kahinya cuk. Napi tujar bunyi sepikul nasi. Membingungkan orang. Macam-macam bunyi ini. Bina masing-masing bak ujuk-ujukan lo ini. Bak ujuk-ujukan lo ya ini. Jadi kita kembali aja sudah kepada nang bujur-bujur sunnah Nabi. Terutama di masjid-masjid kabila itu artinya mulai tanahnya, bangunannya halal, kemudian panitianya alim dan amil, kemudian khotibnya imamnya waroh, pulang khotib, pulang khutbah hati khutbahnya jangan panjang dan jangan tertinggal daripada hendak menghadapi tertinggal rukun-rukunnya jangan. Daripada menghadapi tertinggal warrobbohumma an khalifatin ba'at tahqiq dil qalbi raqiq sinar waqti siddiq tertinggal itu daripada anak menghadapi nang panting tertinggal jangan ada lagi pengumuman masalah duit ya kan misalnya aja si Anu bin si Anu di kampung Anu satu rope tau kan satu perak untuk semua umat Rasulullah malaikat kan kira-kira bingung nak membagi pahalanya itu serupiah dibagi orang banyak kolkolatornya kan kada cukup. Artinya nang sedikit kita minta umum makan juga, apalagi nang banyak. Lawan nang tadi jangan nang duduk-dudukan, lalu baulah kena bubur kacang. Katupat balama, katung disediakan kesan behera apa kami, itu kan sudah ada masalah, menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Ini kan ada berdinding-dindingan, kayak di pantang aja, tadi hutan. Cor ngajak kiblat berdiri pula buat bahera sekali keluar tahinya 5 pon ada boleh benar lihat lo kiblat di mana itu jadi jangan membelakangi jangan menghadapi angkawa ada juga dinding tapi jauh si dinding itu daripada awaknya lebih dari 3 hasta. Jadi dindingnya itu jangan lebih dari 3 hasta dari awaknya. Nah oleh sebab itu pian kalau hendak boleh jateng nang jatengnya itu kena duduknya nih madah kiblat atau belakangi detiknya itu nang cakar orang duduknya itu lewat daerah belakangnya itu jangan terlalu ganal banget. Ini ulah jadeng ke sampai daerah belakangnya sepenjatnya cakar mandi di situ 10 kali enam mbak 10 meter kali enam hanyar jadengnya aja nang kayak mapu wadah guringnya kan ya kan dibayarkan non guru-guru agama duit yang lapisan itu setahun sekali aja memberi guru tuh tapi 10 juta lama muridnya 10 ribu kali 10 juta berapa ya setahun sekali ini seumur hidup ada pernah memberi guru segedeng-gedeng daripada pelitnya bahilnya ingkinnya maka sudah menanggap aja artinya surga itu tertulis di muka pintunya nyawa haram dimasuki orang ingkin. Coba lihat orang yang melatih tinju tak? Berapa sih yang belajar tinju ini membayar lawan pelatihnya itu? Larangnya berapa? Padahal cara mati ini atau mata belah hakun ajanya membayar lawan pelatihnya apalagi melatih agama kada gampang cuma lantaran kita tadi utak kada tapi bajalan istilah orang bahari baku kada utak nang lele tadinya nang guru tuh minta duit kalau murid kada itu guru aja minta duit 10 kalau kita masing-masing 10 juta kada minta kita nang disuruh oleh Tuhan kenapa ujar Tuhan nah itu ada jalan Quran tak kenapa ayatnya hal jazaul ihsa ilal ihsa ada aja di situ. Berpikir-pikir ya. Memang orang salah berpikir bagus jar ini. Memberi guru 10 juta. Nang mandangar ini, nah itu yang bujur. Artinya balas budi lawan guru 10 juta barang. Setahun sekali. Itu yang bujur, ujar nang mandangar kabar. Nah. Tapi nang utaknya waras, amun kada mau waras, guru ni tujar mencari duit. Nah, tu kada waras dah. Tu kada waras tu bangsa orang nang keluar dengan rumah sakit gila. Kurang melaksanakan tugas hal jazau ihsan illa ihsan. Tapi gurunya kada boleh munting ni tu. Si muridnya nang disuruh berpikir. Ya masing-masing tadi Bang sudah baca Rasulullah itu masing-masing nang gurunya disuruh ikhlas, nang muridnya disuruh membantu. Nah, suasana awan itu Bang. Au kana aqalla min zinjirin atawa dindingnya itu kurang daripada 2/3 hasta. Ini kah halusan banget pulang pas-pasan. Lawan awak, jadi harus ukurannya itu 3 hasta persegi daripada tempat kita nang bahera bakamik kada. Nah, baru kita di dalam situ boleh menghadap kiblat dan belakangnya kiblat. Walhasil pian nang maatur rumah aja tak sampai kan maatur WC-nya itu lawan orang alim insyaallah. Kita selamat sudah matinya orang alim itu larang. Larang bebanaran guru itu larang. Lamun guru garing diam, kiamat. Nang mengorek telinga kita kada ada lagi. Lalu baku uang lawan kahi telinga. Nang tukang korek kada ada lagi. Garing kerjaannya apalagi sih mati. Jadi lamun guru kita telah ada nang macam-macam nih. Rasanya patut saja sokok. Kupiahnya cari akan nang ganda. Kenapa artinya? Pukulnya kepalanya. Nah, menang orang nang juru penyelamat ini kenapa jadi di macam-macam ya? Kadang menyuruhkan orang bakalahian kada. Cuma maksudnya ta jangan terpengaruh dengan orang-orang nang mahirihi pawulungan. Sebagaimana pesan Syekh Saman Madani, hai ahli Madinah, janganlah kamu terpengaruh dengan orang-orang yang ingkar kepada aku dari ahli Madinah ini. Coba saya sama memagam ya. Di Madinah banyak kurang nang mahiri isiden. Oleh sebab isiden memagahi lawan murid isiden, jangan terpengaruh lawan orang nang nang ada setuju lawan lawan tidak. Sama-sama dia di Madinah ada golongan golongan nang ada setuju lawan isiden. Kalau isiden nak menasihati murid isiden, jangan terpengaruhnya lawan orang nang ada setuju lawan tidak. Lamun ditinggalkan Madinah banyak nang sasak di isiden. Sini mah dah kan sebenarnya bukan sidin sombong dan sebagainya. Tidak. Lalu mbah sudah sidin ma'ajar, lalu tanda sidin benar, khalifah Nabi, orang banyak datang. Nang datang ini pajabat, orang sugi, masing-masing membawa kamas, perak. Ya kalau ini kan membawa amplok yang ganal-ganal. Itu tak. Nah lalu timbullah memadakan Syekh Saman, ma'ajar, mencari duit. Nah itu, saya semang, mengambil hak orang fakir. Padahal pada sidin kada mau unting itu, orang yang berpikir, ini guru kok, aku disuruh bapak baik tuan guru. Jadi orang datangnya ikhlas memberi. Cuma suara nang sumbang-sumbang di talingan ini, cuma tambah hari juga sudah. Cuma tambah hari juga sudah maka itu. Apalagi nang mau ucapnya itu mengaji kada umpat. Mendengar kada umpat, mengulah langgar kada umpat, lai orang pemulutan bermerat bahawal kada meri duit jua. Lalu macam-macam pula, cucuk aja kada mun bagus, rupiahnya kada sedang lagi pakai. Ada kalau dia anu lain, sesaman tu menakit sesaman ada kalau. Menjadi secara itu juga sudah. Jangan sesaman Rasulullah gitu. Sampai sidin pindah sama di. Nah, ya kan? Hendak dimati, orang hendak dibunuh. Sama, yang memati ini pula warga sendiri. Marina wujud Abu Lahab. Sampai sidin pindah, kayak apa lagi yang rahmatan lil alamin terjadi. Yang kayak itu pindah daripada tempat kelahirannya. Jadi janganlah orang-orang nang bujur, tapi dihiri orang, janganlah kita itu apa bersakit hati. Fala yahzunka qauluhum. Inna na'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Illa bil mu'addi dzalik, kecuali tempat itu disiapkan gasan qobo haja. Itu tadi. Maka pada haram hukumnya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Tapi ada yang disiapkan berdulu sudah. Jadi kan dinding nang sekali nang tenang mahalat antara kemaluannya lawan kiblat tadi. Baik kemaluan di hadapan atau di belakang. Wa taghallu 'ala al-qabri, dosa kemaluan lagi maherai pakuburan. Nah ini terjadi juga sudah. Akibat kuburan ini nang matinya bertambah, kemudian orang baulah rumah di parak kubur, lalu nang mayat tadi kan banyak, lalu orang mematak mayat kan, lalu baundur, lalu akhirnya nang ampun rumah ini bisi jamban, rusak baulah jamban di parak kuburan tadi, lalu kuburnya bungkas atau jambannya bungkas, kotorannya terkena ke mayat yang dalam kubur. Sudah banyak terjadi ini. Banyak terjadi. Arwah urusan mantu dulu ada anu menyuruh orang tak mengajakan orang di kubur. Mbak itu jua sudah jadi dan di rumah aja banyak. Aku takutnya kenapa jelak kenapa? Karena aja sih dia dibujur nang dibacakan Quran di kuburnya itu, anu ada jamban orang situ. Jadi kasihan yang bacakan Quran ini nya. Kada kau menagur, jadi dia di rumah aja nya baca. Inya melihat kada kau menagur, mari coba antagur. Ditimbai jatuh mbak kan beli nonton rumah. Jadi lamun bala tak turun, di daerah Martapura kada salah Allah Ta'ala itu kada salah. Memang kitanya nang banyak karena sudah batas-batas hukum itu hudud-hudud itu sudah wal baulu bil masjid dan bakami di dalam masjid walau bi inain walaupun bawadah kalau biar misalnya itu nah kalanggar situ nah membawa panu kontongan. Jadi lalu nampak kami atau bobot tuh atau betul nang di hadapan jentik nah kinu mepa rakinom buat dimuntung sedikit hanya lah masuk akan butuh ke untuk bakami ya. Nah ada boleh juga tuh ada boleh wa alal mu'azzam atau bakami di atas sesuatu tempat nang dibesarkan dimuliakan sebagaimana tempat-tempat manasik seperti di Jamroh, di Masyaril Haram, di Qazah, di Sofa, di Marwah. Nah itu. Ini kisahnya tempatnya kan sempit kalau tak. Lamun manasik haji yang tempatnya besar, boleh aja makan yang daerah di situ. Seperti Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, itu boleh. Adab-adab bagi orang qada hajat. Sugianya mengetahuilah ia bahwasanya jamban itu nama bagi syaitan yang diwakilkan di tempat itu. Jadi nangaran jamban itu setan. Nah itu jadi apabila kita masuk ke jamban berarti kita menyerang setan. Itu sugianya kita tahu pertama itu. Maka apabila ia datang ke jamban, hendaklah ia tahu dengan yakin bahwa ia menghadapi musuh. Ia minta lindungi dengan Allah daripada tipu dayanya. Ya kalau bacaan hendak masuk ke jamban, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bacaan Nabi. Nabi hendak masuk ke jamban, bacaan Nabi kan sudah. Mun kita kada usah aja. Usah bacaan lah. Masuk-masuk aja sudah. Kita kali tak. Matinya mun ada orang lain di rumah, masuk ke jamban, kita seperti Nabi. Berdiri setumat di mukanya dulu di muka lawangnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta. Hai Tuhan lindungi ulun daripada setan laki, setan bini. Dan hendaklah ia menyedikitkan sehari semalaman daripada mendatangi setan. Jangan rancak ke jamban. Macam apa? Bikin latih to'am, jangan rancak makan. Menyerancak makan, rancak juga ke jamban. Bahasa paut temen tepaut temen aku itu maka gawian mulai menjadi hukum itu aja keturunan dengan rancak ke jamban jangan biasanya sudah tahu aja itu kuat kenapa dan anak lainnya berjalan menuju jamban seperti orang tawabuk minta artinya merendah diri supaya Tuhan menolongi. Nak datangi rumah musuh nih. Ini kadang nak kejamban yang kaya orang nak perang. Bina sombong mana. Dan memikirkan akan nikmat Allah. Sambil berjalan itu mengingat alhamdulillah. Aku diberi Tuhan maka minum. Limba itu pulang hendak dibuang itu Tuhan. Nah sisa-sisanya. Itu sambil berpikir gitu, teman menuju jamban, mun orang kada alim karenya berpikir kayak itu lah. Dusur, dusur. Ini berjalan gini ya, baenggang lah, hendak ke jamban. Apa menang ilmu diangkat di rumah situ? Ilmu diangkat di rumah situ, maka sarumahan kada tenang alim, tapi sugi aja. Sugi, sarumahan sugi. Alim kada ada situ, itu dah. Jadi, ke jamban rancak, pembacaan kada masuk. Memikirkan yang nikmat Tuhan memberi makan minum sampai sorongnya anak kejamban bakas makan minum kada ingat kadanya Tuhan tangnya memberi makan minum tuh enggak jaya bercari enggak jaya rajin berumah enggak jaya rajin nantar iwak nah nyebungan ingat pulang nikmat Tuhan limbahnya keluar tanah keluar tahi ingat di mana nikmat Tuhan nyaman. Nyaman, mbahnya keluar tadi nyaman, keluar kami nyaman. Cobalah membakar kami kada beherak kada makan tut kada. Sakit pula, nikmat Tuhan. Tapi ini ingatkan aja, jangan kena menyecep lok. Tadi keluar, alhamdulillah. Mbahnya, cobalah kami, lakal hamdu ya Allah ya Allah. menyebut tekan tut. Wassalamu alaika ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Berapa dalam jam benar itu? Kalau ya misalnya harus mana saya ini ambil kampung. Wa alla yusri'ayna ya'aduan min wal'udrin, dan bahwa jangan ia bergadak, jangan bersegera menuju jamban kecuali uzur. Lamun uzur maka an apabila lambat kebehara di selawar sepukirin, nah itu ayo cepat bergadak. Jadi apabila orang kata jamban bergadak, jangan buruk sangka, ujar kita. Nah ini perlu, perlu sekali nang perlu ini ada aturan pulang. Nang di dalam jamban itu nah, nang dalam jamban dah, jangan berlawas-lawas. Limbah sudah tuntung hajat, berbasuh keluar langsung. Bacaannya bukron akan tiga kali. Alhamdulillah. Alladzi azhaba 'anni al-adha wa 'afana. Minta ampun dulu ya Allah, minta ampun dulu ya Allah, minta ampun dulu ya Allah. Kenapa? Karena waktu dalam jamban pada kau berpikir dengan lidah. Dan kada kau menyukuri nikmat dia, makan minum, dan kada kau menyukuri nikmat dia, keluar nang sakit tadi. Jadi bukronakannya tiga kali. Bukronakan nang ketiga ini menyempurnakan bagi nang dua tadi. Itu urusannya tasawuf, kita kada bicarakan. Ada sedikit tertinggi nang tiga kali, nang ketiga kali. Alhamdulillah, aku memuji Allah. Ini sudah keluar nih, sudah keluar jamban. Alladzi adzhaba 'anni al-adha, nang malih menghilangkan, dan aku sudah akan nang sakit. Hari-hari kada merasakan lagi, parut kada sakit lagi, ya kan? Parut kada sakit lagi, kenapa? Makan pun sudah, daerah sudah, makan sudah, minta. Wa afani, dan Tuhan maaf, ya kan? Sehat jadinya. Itu bacaan Nabi sesudah keluar dari jamban. Sebelum masuk membaca Allahumma inna a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Dan hendaklah ia berhenti dulu di muka pintu jamban sambil membaca Allahumma ij'al dukhuli ibratan wa amit al-adha 'anni bi rahmat in turhamuni biha. Ya Tuhan, jadikanlah masuk ulun ini sebagai mengambil iktibar, dan hilangkanlah gangguan dari ulun dengan rahmat nampian dari rahmat akan dia. Maka bahwa setan jauh, sejauh-jauhnya daripada orang yang membaca doa ini waktu hendak masuk ke jamban. Dan hendaklah ia jangan sekali-kali beludah di pengamihan. Jangan baludah di pengamihan, namun berdakwah ya sama aja. Dan jangan maludahi nang keluar tahi kami. Jangan diludahi. Maka mun kada alim ini yang menyampaikan. Apalagi lalat dong ngurung situ, bagaya lalat. Ya. Ini kada alim, pokoknya apabila ilmu diangkat, rumah tangga itu adalah gelap gelita. Pandangan malaikat, walaupun listriknya nang 1000 watt, tapi malaikat memandang rumah itu gelap gelita. Tapi kalau ada orang alim nang kenal di rumah itu, pandangan malaikat itu adalah lampu merkuri nang saling nyalakan. Oleh sebab itu orang alim jangan tapi keluar rumah, kasihan rumah gelap gelita. Kecuali terpaksa, pentingkanlah lampu dalam rumah. Kecuali terpaksa, baru keluar. Lamun akur ya, tanglon pantian lah. Lamun ano kau hindak, lamun kau kahindak, ano kau hindak, kami hek. Apa akibatnya kalau kita berludah di atas nang keluar dari kemaluan kita? Apa payud dalam bil waswasah wasufatil asnan wayud dalam bil jamu wa auladu au ahadun min aqibi. Apabila orang maludahi nang keluar dari parutnya, hanya kami atau tahi, maka akan diberi bala. Pertama bawaswas. Siapa usul? Astagfirullahaladzim. Nah, usul. Astagfirullahaladzim. Ayo itu kayak itu. Jangan baca bismillah, bismillah. Jangan tahiyat, ujar murid, kenapa imamnya anu bawa suasana jadi muridnya muyak. Ada kalau kita orang bawa suasana. Ini sekali membaca ayat, ini makmumnya hanya raja anu. Hanya raja ikut, pas membaca atat takhidungan itu, anu imamnya bawa suasana, anak menyebut nang takhiduna ne, ada ingat jadi ujar jadi makmum manggungol ne, burung imamnya jaga, ada kalau burung atat, nah itu, i sedang aja sudah menekat ini lah, artinya supaya ta jangan digawi-gawi nama akibat akan was-was, i. Yang kedua, akibatnya rupoi gigi rupoi baluman sampai umur sudah nak kaya mak lampir gigi habis. Nah, pinanya lah, pinanya mana aja kalau beludah di pelujur tahi di pelujur beludah lah kami padahal ini bahayanya. Nah, suprotil asnam arwah guru seman kali kamar naik rupoi segala gigi. Dan lagi dikenakan bala iya dengan keluar darah inya dan seluruh keturunannya atau seorang daripada juriatnya yang dibari penyakit keluar darah gara-gara tadi bang montong beludah jadi itu bang. Jadi dijaga diri kita, bini kita, anak kita ditangati. Jangan sampai beludah di polasek-polasek. Kan ada nunggu ini orang tuh nunggu ini. Kenapa nunggu ini polasek? Kenapa nunggu? Kenapa? Iya, polasek. Nah itu. Nyaman kan beludah dari situ. Seduya otak kakinya, ludah ya. Ini lah bahayanya. Ada berapa tadi bahayanya? Pertama, bawa suas. Dua, rupui segala gigi. Tiga, keluar darah. Saparanakan. Dan janganlah ia basikat gigi. Entah. Di kepala jamban. Entah. Kenapa? Cuma di kepala jamban basikat gigi. Kan di muhara lawangnya nih basikat gigi. Maka itu akan mengakibatkan panglupa. Jaga sembahyang yang dua tiga kan dari empat saja, tiga ke empat saja. Anggap ya empat saja, menambahi uyuh pulang. Padahalnya ternyata tiga panglupa. Hah? Ya kayasin tak? Ya sinul Quran lah. Kali ingat lagi. Sekali balaku pukul di sini. Banyak panglupa ada tapi ingat lagi. Kacamata. Sudah bandak di sini, bandak. Ya kita mencari aja lagi. Hadang dulu saya jangan dimulai dulu acara. Nenek mencari kacamata. Jadi ya, hujan yang cucuk orang puluh sungai. Nama nang jauh kayak yang dicari ijar juga dia jauh ini pakai aja yang seutingnya hujan nang kai padahal cucunya tahu bisa sebutingan dia ji bunyi nang seutingnya bisa nunggu ngalih banget ya ngalih ada orang pulang lah tinggal di Makkah beberapa puluh tahun tetap bahasanya bahasa daerahnya. Jadi tahun ini orang tuanya apa? Ikam nih, Andika lah. Ada sini ubahan bahasa. Maka di Makkah 20 tahun ini. Akibat pergaulan. Menjawab. Akibat pergaulan. Kan tahu pian sama ngiri-ngira. Sekalinya bukan ini juga pulang. Tapi nang tanah kaya sedikit. Menonton best of. Lalu supaya jangan ketahuan orang, bahasa seorang nih, nggak supan kan? Berjanji jangan kita bersisir di biskop itu kita hujan kita. Iya kau biskop itu kadap kadap. Kadap. Jadi sikong masuk. Sudah nonton biskop. Nah film India. Nang main di sini Salman Khan, Jai Khan. Sekalinya nang seikong ini hendak merokok, mengambil rokok, kikisannya tertinggal, lalu yang menggawe ada kikisannya, lalu nang seikong ini mengikis, kan cahaya adalah nur nih adalah itu. Anu ji kau sekalinya kawannya yang tajam, kawannya yang tajam maka bacaan dia kan bacaan ke tadi pucat dai ji kau leh to nah mun kada paham dia sedang mun pindah dia malah ngora bulik lihat ayo jangan bersikat gigi di muhara lawang apa jamban kena panglupa nang kedua mawarisi buta lamun kada paham buta picak dan janganlah ia mamaos ingos rahatan bakami beherak artinya rahatan bakake itu nah jangan maos ingos dijaga badan ini musim nong beingusan nah jangan dipaus ingus di situ makanya man badan aja iya kalau cek sisa aja kena aja kenapa gerak itu maaf dibatakan kena tegok tau kata tegok dipenderi usang ke kanan ke kiri menjawab tuli. Nah, tahu kah? Jadi ada amalan tuli. Apabila nah, jangan memaus hidung. Ngeratan ba kodoh aja tuli jegernya. Dan jangan ia membalik-balik akan utasnya. Karena syaitan bamalang di bawah utasnya, di bawah utasnya itu. Diganggunya kan? Dan hendaklah ia sesudah selesai berdiri, langsung buka lawangnya keluar mantap. Jangan nang beranai sudah tuntung bebasuh beranai memiliki rokok pulang. Kasihan yang di nang dudin hendak masuk nih kasihan. Nah keletak-keletaknya. Sekalinya bukanya, karena kelambatnya ya, perhatannya. Perhatannya apa? Untung kecuali, perhatannya apa? Perhatan mikirkan parameter tadi. Kalau kita itu untung, bebasuh keluar cepat, apa? Fa'in nabi shifa amila adwa, maka itu adalah penyembuh dari semua penyakit. Nah itu. Amalan supaya penyakit berjauhan. Di antara penyakit kontrong kosong nah itu jadi jangan balawa-lawas maksudnya kontrong kosong aja bebasuh langsung keluar dan hendaklah ia membimbing antara inya dan langit ya tempatnya itu batap. Barang siapa beratap di bawah atap itu inya bahera kami maka Allah Taala menghujani rahmat dari 7 lapis langit ke awalnya. Banyak dapat rahmat Tuhan. Dan apabila ia berdiri sudah tontong hendaklah ia berpegang atas nang tangan kanannya. Jadi nang di nang di diulah tungkat tuh tangan kanan berdirinya tuh tangan kanan. Ya kalau setiap dan nang duduk itu nah, tangan kanannya pintu tangan kelas itu lalu berdiri. Barang siapa mengamalkan kaiti payu asal hikmah. Dibari Tuhan ilmu kabatinan nang bujur. Ilmu latini. Han jadi sekolah tuh kadang nang di hadapan guru, di hadapan pejamban bisa aja dapat ilmu latini. Gatal. Karena apa? Karena si tanah nang tadi kena inya membalas di akhirat. Apa nyong dari cakupan petaki ke kami. Dan jangan dia mematihi akan nyamuk atau kutu atau sama rahatan di akhirat kami. Lamun ada dua laka-laka petak. Artinya disimbur. Dan janganlah ia melontarkan benda yang diistinjakannya di atas sesuatu yang keluar di badannya. Ini kaya saya ulang diistinja lawan batu. Batu untung disapuakan kaburit, hampurkan katahi pulang. Jangan. Siapa menggawi yang ini, maham putakan batu tadi kabujur tahi, kakami yang bekas ini, tarik keluar. Maka gigi-giginya kada sing rantian baulah. Iya nang enggak gigi iya kan. Dan rancak masuk angin. Masuk angin. Dan janganlah ia berdiri kecuali salawarnya sudah diikat. Ibu jujur-jujur berdiri baru berikat salawar. Ketahuan orangnya. Nang sudah berikat nitukin. Menyatakan gak banyak. Bah, jurang ganalnya bisa. Artinya masih ada bayangannya. Sudah. Barang siapa mengatakan berdiri sebelum mengikat tali selawar, niscaya parutnya baca cingan dan rancak keluar darah sehingga mati disebabkan keluar darah. An bahayanya. Dan janganlah ia bekerja sesuatu daripada sesuatu kenapa-kenapa. Waktu di situ kalau misalnya sambil behera bakame, sambil beris pokok. Jangan enggak atlawan aja. Mencabut tiga gua. Jangan sambil di dalam tangan situ. Jamban-ban. Dan janganlah ia menutup dua matanya. Wah, kalau yang masuk ke jamban sambil makan tut, behera bakame bapak jom. Oh, ada yang mengaruh menjadi pamannya salah. Ini kalau dalam jamban nanti anggap di asli juga. Kurang suki. Di jamban berarti. Karena apa? Karena apabila menutup.